Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bagaimana ini? Sepertinya saya di sini lebih nyaman ini, kan? Kalau susah maju, maju saja, Pak. Di sini temenin saya. Abah, tolong Abah. Ibu udah nggak usah maju. Ba, sini juga nggak apa-apa, ya, lebih dekat, Bapak, lebih baik. Karena yang di belakang kelihatannya agak desak-desak di pintu. Silakan maju, boleh diisi di depan, bagus. Alhamdulillah, ya. Ibu-ibu boleh berdiri, asal yang di belakang jangan terhalangi. Ya, cukup? Iya, terima kasih. Boleh panitia juga duduk saja kalau pegal, ya. Sekali lagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Bapak Ibu yang baik, khususon tuan rumah. Mister siapa? Yan? Masya Allah, thank you Pak Yan, thank you meneng you. Dan emak-emak sekalian, dan para guru-guru kami, para ulama, alhamdulillah. Bapak Ibu yang baik, apakah Allah subhanahu wa ta'ala menyaksikan pertemuan ini? Tolong dijawab. Silakan duduk, karena kalau berdiri ada yang terhalang yang di belakang. Mau tahu ciri orang yang baik? Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadih. Seorang muslim itu yang muslim lainnya aman, tidak terganggu oleh lisan dan tangannya, perbuatannya. Makanya kalau mau motret kan yang di belakang tidak terhalang. Ya. Ini, nah cara menjawab itu juga bisa menunjukkan kedengkian. Ya. Kalau orang yang dengki itu puas lihat orang lain kepepet. Ini ada dari mana ini? Do you understand Indonesian language? A little bit? So, do I have to speak in English or Indonesian? Okay. Cause if I, karena kalau saya harus bahasa Inggris, saya yang gak bisa. Thank you. Baik, Bapak Ibu. Dengar ya. Yang paling penting itu dalam hidup cuma satu. Yaitu Allah ridho kepada kita. Dipuji orang sedunia, kalau Allah tidak ridho, tidak ada gunanya. Kalau Allah ridho kepada kita, kita mendapatkan yang terbaik untuk dunia akhirat kita. Berikut ini ada 4 kunci amalan yang kalau kita lakukan, insya Allah kita bahagia, kita mulia, dan kita selamat dunia akhirat. Karena dalam hidup ini hanya 4 kuncinya. Sudah tahu belum? Ya, makanya mau ceramah juga. Satu, dengar ya. Kita ini sebagai orang beriman pasti akan berbuat baik. Tapi tidak setiap kebaikan membuat kita bahagia. Tidak setiap kebaikan membuat kita mulia. Juga tidak membuat kita selamat. Kecuali pakai kuncinya. Kuncinya ikhlas. Jadi orang berbuat baik tidak pakai ikhlas, dia tidak bahagia, juga tidak jadi mulia dan tidak selamat dengan kebaikannya. Ibu masak untuk suami, disiapkan, ditata dengan baik. Pak, makan dulu sarapan, kata suami, maaf bu, saya ada urusan di kantor sekarang, harus pergi. Pergi saja suami, jujur bagaimana perasaan ibu? Sebel lalu? Kesal, ayo, kecewa, sakit hati, ada lagi, marah, nah inilah cara ciri-ciri tidak ikhlas, ya. Sudah berbuat baik, sudah masak, sudah menyiapkan, kenapa jadinya sebel, jengkel, sakit hati, kapok, karena hatinya kurang ikhlas. Kalau ibu ikhlas, ibu bahagia. Dimakan tidak dimakan, Allah sudah lihat ibu masak. Dimakan atau tidak dimakan, Allah sudah mencatat semua kebaikan ibu. Kenapa ibu sakit hati? Karena ibu lebih berharap dari suami daripada berharap dari Allah. Jelas, Bu? Alhamdulillah sudah jelas, hadirin. Demikianlah, hadirin sekalian. Apakah membaca Quran pasti jadi pahala? Jawab, belum tentu. Saya ingatkan ya, ini hadis sahih. Siapa yang duluan dihisab di akhirat nanti? Yang dihisab, yang pertama dihisab adalah mujahid. Orang yang merasa berjuang di jalan. Allah perlihatkan nikmat dan dia mengakuinya. Lalu Allah bertanya, apa yang kau lakukan? Ya Allah, saya sudah berjihad, berjuang. Sampai saya terbunuh di medan perang, saya lakukan lillahi ta'ala. Lalu Allah berfirman kepada dia, kadzabta, dusta, kamu bohong. Kamu berjuang karena ingin dianggap pemberani. Dan sudah engkau dapatkan pujian itu. Di akhirat diseret masuk ke dalam neraka dalam keadaan tertelungkup diseretnya. Kenapa? Tidak kurang keberaniannya, tidak kurang perjuangannya, tidak kurang pengorbanannya, sampai mati tuh, tidak kurang pengakuannya, yang kurang cuma satu saja. Apanya? Niatnya. Dia lebih suka dipuji orang daripada diterima oleh Allah amalannya. Jelas hadirin? Makanya hati-hati nih, orang yang sangat senang dipuji, dikagumi, dihargai, itu bisa hilang tuh pahalanya. Kalau wanita ingin kelihatan cantik, boleh tidak? Jawab, boleh tidak? Ulangi-ulangi pertanyaannya. Mana yang bahaya, ingin kelihatan cantik atau ingin kelihatan solehah? Kalau ingin kelihatan cantik, boleh? Boleh, yang tidak boleh itu lelaki ingin kelihatan cantik ya. Kalau wanita boleh tidak? Boleh. Untuk siapa? Suami. Suami siapa? Hah? Yang betul jawabnya. Kami sebagai suami sering melihat fakta. Mau ke undangan dandan. Pulang dari undangan rambut rewig. Ketiak bau, lipstik di hidung, bulu mata palsu di hidung. Bu, kalau ingin kelihatan cantik memang fitrah wanita. Tapi kalau ingin kelihatan solehah, itu pasti pendusta. Dan Allah marah. Kenapa? Karena dia menggunakan aksesoris hak Allah. Dia pura-pura zikir subhanallah. Padahal niatnya dipuji. Bismillahirrahmanirrahim. Dia baca Quran, tapi tujuannya dikagumi. Ini yang dihisab kedua. Orang yang belajar agama dan mendakwahkannya, belajar Quran dan membacanya, ternyata di akhirat ada yang masuk neraka. Kazabda, dusta kamu. Kamu belajar agama dan dakwah, ingin disebut alim. Kalau di kita, kiai, dai kondang. Dan sudah engkau dapatkan, engkau baca Quran karena ingin disebut qori oleh manusia. Dan engkau sudah dapatkan di dunia, diseret ke neraka. Na'udzubillah, tidak kurang ilmu agamanya, tidak kurang dakwahnya, tidak kurang pengetahuan dan kemampuannya di Quran. Yang kurang cuma satu, apanya? Niatnya. Lebih suka dipuji manusia daripada ingin diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya maaf, yang sibuk beramal tapi tidak sibuk belajar tentang niat, tentang ikhlas dan tidak berusaha ikhlas, na'udzubillah bisa rugi dunia akhirat. Di dunianya aja udah rugi ya Bu ya, ambek-ambekan seperti itu. Nah, Yang saya keinjak mana? Bagaimana supaya ikhlas? Tahu rahasia ikhlas tidak? Rahasia ikhlas adalah putus harapan dari makhluk, hanya berharap dari Allah. Orang yang ikhlas itu sama saja. Ada orang, tidak ada orang, sama. Ada Allah. Orang tahu, orang tidak tahu, sama. Karena Allah pasti tahu. Dipuji orang, dicaci orang, sama. Karena yang penting dipuji Allah. Orang yang tidak ikhlas, ada orang, tidak ada orang, beda. Ada orang semangat, tidak ada orang tidak semangat. Orang yang tidak ikhlas, selalu ingin orang lain tahu. Dia tidak puas kalau hanya Allah yang tahu. Makanya sangat sering posting. Segala diposting. Ya. Kalau hanya posting makanan masih mending. Tapi kalau alhamdulillah ya Allah, tanggal 20, tapi saya sudah 25 juz, hanya pertolonganmu ya Allah. Tret. Nah, kadang-kadang jam 3 bangun, langsung nulis. Bangun sahabat-sahabatku. Ini saat mustajab doa, Allahu Akbar, tahajud. Ya, broadcast. Intinya pengumuman bahwa dia sudah bangun. Sedang sujud. Tret. Yang penting khusyuk begitu. Hati-hati. Hati-hati yang sering posting di medsos. Kalau sudah posting ibadah, hati-hati. Kalau posting hanya dunia sih masih mending. Tapi kalau sudah posting tentang ibadah, bukan tidak boleh. Kalau amalan wajib, sunnah orang lain tahu. Tapi amalan sunnah, tidak penting orang lain semua tahu. Ini berantem begini. Sudah, Bu. Ibu lagi posting saya ya. Lanjut. Orang ikhlas itu seperti jantung. Berdetak tiap saat, berdegup tiap waktu, tidak pernah sibuk menonjolkan diri. Yang sibuk menonjolkan diri itu ambeien. Sakit. Orang yang overacting itu sakit di sini. Orang ikhlas itu seperti gula. Pernah dapat broadcastnya? Gula kalau kopi kurang manis, yang dimarah siapa? Kurang gula nih. Kalau terlalu manis yang dimarah siapa? Kebanyakan gula nih. Giliran kopi enak yang dipuji siapa? Kopi. Gula tidak sakit hati. Tetap manis saja. Tapi kalau penyakit sebut gula nih begitu. Orang ikhlas seperti matahari hanya memberi kembali. Bagai sang surya menyinari. Makanya lakukan, lupakan. Lakukan, lupakan. Lakukan, perlukah kita menunggu orang lain berterima kasih? Jawab. Gini. Orang tahu, orang tidak tahu, Allah tahu tidak? Yakin? Wahuwa ma'akum aynama kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Dan dia Allah bersamamu dimanapun engkau berada. Dan Allah maha melihat apapun yang engkau kerjakan. Orang tahu, orang tidak tahu, Allah tahu. Orang lihat, orang tidak lihat, Allah lihat. Apakah setiap perbuatan disaksikan oleh Allah? Jawab. Apakah setiap perbuatan ada balasannya? Ada balasannya? Ada balasannya? Mungkinkah ada yang kelupaan Allah membalas? Yang kelewat, yang ketuker, mungkinkah ada yang bisa menghalang-halangi? وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ دَرَتٍ خَيْرَ يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ دَرَتٍ شَرَّ يَرَهُ. Sekecil apapun kita akan lihat balasannya. Makanya lakukan lupa. Perlukah kita mengingat-ingat jasa baik kita ke orang lain? Jawab, kalau kita nginget jasa, jatuhnya tenang atau gelisah? Enak atau tidak enak? Berarti salah. Kalau di sini sudah tidak enak, ciri-ciri dosa. Perlukah kita menyebut-nyebut jasa baik kita ke orang lain? Jawab. Tidak. Tes. Bu, kalau ada suami berbicara ini apa yang ibu rasakan? Heh, istriku, saya ini suamimu. Padahal sudah tahu. Saya yang membanting-banting tulang. Ini rumah saya yang beli buat kamu. Kalian makan tetesan keringat saya. Itu kosmetik, dempul dan sebagainya, saya yang nyediakan. Kalian pergi jalan-jalan kemana-mana, saya yang ngongkosin. Saya tahu yang berjuang buat kamu tuh. Bagaimana perasaan ibu? Bahagia atau enek, bu? Jawab. Dengerin, pak. Dengar, pak. Jadi makin sayang atau sebel? Tuh, dengar ya, pak ya. Jangan merasa berjasa kepada istri, karena sudah jadi kewajiban. Jadi sebel, bu? Kalau orang nyebut jasanya sendiri, ibu sebel? Sama, bu. Kami juga. Kalau apalagi mama, pak. Jangan suka bicara ke anak, ini ibumu, nak. Ini ibumu, nak. Anak-anak sudah tahu. Ibu yang hamil, ibu yang melahirkan kalian, ibu yang menyusui. Mungkin kata anak, siapa suruh? Dah anak mah enggak pesen. Tidak boleh nyebut-nyebut jasa untuk diakui orang, dihormati, dihargai. Kalau at-tahadus binikmah boleh. Ini adalah karunia Allah. Seperti tadi cerita, ini adalah karunia Allah. Boleh. Apa bedanya riya dengan syukur? Kalau riya tujuannya dirinya yang dipuji, kalau syukur tujuannya Allah yang dipuji. Jelas? Jadi bolehkah kita punya rumah bagus? Boleh. Asal tidak diperbudak oleh rumah dan tambah syukur. Ya. Jelas, bu? Alhamdulillah, sudah jelas. Daripada saya belum begitu menjelaskan. Dah, pokoknya sekarang latihan ikhlas. Kalau nanti kita berbuat baik, orang tidak berterima kasih kepada kita, bagaimana? Enggak apa-apa? Tidak apa-apa? Serius, tidak apa-apa nih? Teruskan berbuat baiknya atau berhenti? Beneran? Kalau sudah berbuat baik, orang tidak menghargai kebaikan kita, bagaimana? Tidak apa-apa, betulan? Tidak apa-apa? Berhenti berbuat baiknya atau teruskan? Teori mah gampang. Tapi pulang dari sini siap kalau dilatih oleh Allah. Sudah beres-beres, nah gitu dong bu, di rumah gak ada kerjaan hari-harinya. Padahal ibu udah capek, udah gak apa-apa, Allah pasti lihat. Jangan kecil hati, ya. Ada suami itikaf, bu saya mau itikaf. Itikaf? Jumatan aja jarang, tiba-tiba itikaf. Dari mana datangnya itu? Pak, bu saya mau tobat, saya sudah tahu ilmunya. Be, gak percaya. Pokoknya saya itikaf. Itikaf, besoknya pulang. Dari mana, pak? Itikaf, bu. Bohong. Saya tidak percaya. Tidak usah marah, karena Allah pasti lihat, benar? Alhamdulillah Allah jadi saksi, saya itikaf. Gak percaya? Ya kalau ibu gak percaya, gak apa-apa. Karena saya bicara jujur bukan supaya dipercaya ibu. Saya bicara jujur karena Allah tahu. Deh, itu mah ikut-ikutan ceramah si A'agim. Saya juga udah dengar ceramah itu. Nah yang disalahin. Kalau Allah mau ngasih tahu, suatu saat si ibu sedang ke pasar. Eh ibu, terima kasih ya. Terima kasih apa? Itu kemarin suaminya ngajak suami saya itikaf. Sekarang suami saya jadi lebih tenang di rumah. Oh berarti benar suaminya. Gampang bagi Allah menjelaskan segala sesuatu. Makanya gak usah ngotot berdebat di rumah. Tenang aja, Allah lihat kok semua yang kita lakukan. Tidak harus dengan apa yang kita lakukan, ya. Setuju? Beneran ini, ibu kalau udah dandan jangan suka nanya ke suami, ya. Mas, gimana penampilan saya? Saya bikin susah suami. Suami mau ngomong apa coba? Mau ngomong cakep, enggak begitu, takut bohong. Mau ngomong jelek enggak rega. Ya udah Bu, lah Ibu teh kayak kesemek beres. Boleh berdiri asal yang di belakangnya tidak emosi ya. Lanjutkan. Kalau kita berbuat baik tidak diakui kebaikan kita gimana? Tidak apa-apa. Nih caranya ya, supaya ikhlas begini tekniknya ya. Kita nyumbang anak yatim. Aslinya bukan kita yang nyumbang anak yatim. Aslinya adalah Allah memberi rizki ke anak yatim, dititipkan ke kita sebagai ujian. Itu sudah rezeki dia, hanya diuji lewat kita. Kalau kita merasa ini saya nih yang membiayai anak yatim, hilang pahalanya. Tapi kalau Pak ini sudah rezekinya deh, saya sih cuman ketitipan aja, jadi dia pahalanya. Gitu. Tahu pesantren Darut Tauhid? Wah, Agi membangun pesantren Darut Tauhid. Tidak, itu pesantren Darut Tauhid sudah tertulis di Lauh Mahfudz sebelum saya diciptakan. Saya dan kawan-kawan diuji oleh Allah terwujudnya pesantren yang sudah kehendaki Allah terjadi. Kalau saya merasa ini nih saya yang berjuang membangun pesantren, saya berjuang, gak ada pahalanya. Dan sebetulnya Allah yang memudahkan segala urusannya. Saya lihat pesantren segitu gedenya, dari mana? Gak kepikir. Alhamdulillah Allah yang memberikan jalannya. Ya, ini juga alhamdulillah di kota ada pesantren seperti ini. Itu pesantrennya. Insya Allah, ini indah sekali. Ini pohon bertasbih, bangunan nyaman. Ah ini fabi ayyi ala rabbikuma tukatiba. Makanya tolong nanti semua penghafal Quran ini yang belajar Quran, yang paling penting dari belajar Quran itu adalah tiap bacaannya diterima oleh Allah. Oh gimana saya kok susah ya ngapalinnya, lambat, apa-apa ada tiap bacaan juga dihitung oleh Allah. Tidak harus semua cepat hafal. Ada yang hafal 7 bulan, ada yang 1 tahun, ada yang 2 tahun. Ada yang tidak hafal-hafal, kenapa? Dan gak ngapalin yang... Bu dengar enggak tuh, ada seseorang muslimah yang mu'alaf ditangkap karena suatu kejadian, lalu penjara dan sekarang sudah hafal Quran. Dengar itu? Masya Allah. Jadi jangan meremehkan tuh musibah. Dengan ditangkap beliau jadi penghafal Quran dan hafal. Kenapa ibu-ibu ini kok belum hafal? Karena belum? Bukan belum ditangkap, belum menghafal. Zolim. Semua orang duduk, saya berdiri sendiri. Begini, yang belakang kelihatan enggak? Kalau enggak kelihatan berdirilah. 2. Yang kedua, kita ini pasti berbuat salah karena bukan malaikat. Tapi orang yang sudah pernah berbuat salah, kalau pakai kunci yang kedua, dia akan dicintai Allah. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahirin. Sesungguhnya Allah sangat mencintai orang tobat dan mensucikan diri. Jadi jangan buruk sangka nih, kalau ada orang bikin dosa, lalu dia tersungkur tobat, dia bisa lebih disukai Allah dibanding yang taat tapi jadi sombong. Dia banyak ilmunya tapi jadi sombong. Dia rajin ibadah tapi jadi sombong. Dia hafal Quran tapi jadi sombong. Itu bisa lebih hina dibanding dengan orang yang pernah berbuat salah lalu tersungkur taubatan nasuha. Karena Allah subhanahu wa ta'ala senang sekali lihat orang yang tobat. Diilustrasikannya begini, ada orang yang pakai kendaraan unta lengkap di padang pasir, hilang kendaraannya, untanya itu dengan perbekalannya. Sesudah dicari ke sana sini tidak ketemu, dia putus asa. Akhirnya dia cari pohon, dia berteduh, udah saya mati, udah gak ada harapan lagi. Tiba-tiba datang itu unta dengan perbekalannya tuh. Wah dia bahagia sekali sampai dia berteriak, ya Allah aku Tuhanmu engkau hambaku. Waduh Ini fatal ini hadirin. Ini ilustrasi orang yang luar biasa bahagianya. Sampai kepleset kata-kata. Nah Allah subhanahu wa ta'ala lihat orang taubat lebih suka, lebih gembira dibanding kegembiraan orang itu. Ini saya belum mendapatkan tandingan kegembiraan Allah kecuali lihat orang yang taubat. Karena taubat itu artinya kembali kepada Allah. Nah makanya jangan suka meremehkan orang yang ditangkap, orang yang tergelincir, karena boleh jadi jeritan air matanya itu membuat dia melesat. Hati-hati juga nih yang diberikan ilmu, diberikan ibadah. Wah, Bapak sering ke masjid. Ya, alhamdulillah. Itu ya orang itu ya. Padahal dia rumahnya cuma 50 meter dari masjid. Enggak sanggup tuh dia ke masjid. Jogging dia kuat 5 km. Ke masjid 50 meter enggak kuat. Nah, kenapa begitu? Ini menghina ini. Mungkin dia pengen digotong. Apa perkataan itu? Itu tidak menyelesaikan masalah. Itu sombong. Kita bisa ke masjid, itu hidayah Allah, taufik Allah. Kalau enggak ditolong, kita enggak bisa. Kita berkumpul di sini, itu karena pertolongan Allah. Kalau enggak ditolong, enggak ngumpul begini. Saya, kata guru saya begini, jangan ganggu orang ngobrol gitu. Jadi kalau ada yang ngobrol, saya jadi diam. Takut terganggu yang ngobrolnya. Udah duduk paling depan, ngobrol terus. Tapi saya harus rahasiakan. Dan jadi kita ini tidak terancam oleh siapapun kecuali oleh dosa kita sendiri. Misal begini nih, depan saya ada batu, di situ ular tidak kelihatan, di situ makanan tidak kelihatan. Mana informasi terpenting, tentang ular atau tentang makanan? Ular atau makanan? Kenapa ular? Bahaya. Jadi yang terpenting bagi kita adalah tahu yang membahayakan kita. Benar? Sekarang siapa yang membahayakan kita? Dosa dan kesalahan orang lain atau dosa dan kesalahan diri sendiri? Jawab. Jawab. Kenapa kita sibuk mikirin dosa orang? Kenapa habis waktu kita mikirin kesalahan orang? Bukan tidak boleh sepenuhnya, tapi biasanya orang yang sibuk memikirkan kesalahan orang lain akan lalai dari kesalahan dirinya sendiri. Aneh, aneh. Yang sibuk mikirin orang sampai lupa salah diri. Padahal yang bahaya itu dosa kita. Bu, ibu, mana yang membahayakan bagi ibu? Dosa, kekurangan dan kesalahan suami atau dosa kesalahan diri sendiri? Jawab? Benar. Di akhirat tuh masing-masing, Bu. Kenapa ibu pakai mikirin dosa suami terus? Kenapa HP suami dibuka-buka aja? Coba ngebuka HP suami, kalau udah kebaca, hati jadi tenang atau galau? Pikiran jadi jernih atau kacau? Dengan penderitaan seperti itu, urusan jadi beres atau nambah? Rasain loh. Itu teh enggak boleh. Boleh enggak istri buka HP suami? Wala tajas sasu, tidak boleh. Kecuali disuruh. Bu, tolong buka HP saya. Berarti suami sudah siap semuanya, ya enggak? Kalau ibu malam-malam pelan-pelan ditutup, kemudian suami kasih antimo 2. Bu mah maksa aja diceramahin teh. Sayang ceramahnya, Bu. Terserah ibu. Pak, bapak ngelawan wae. Bapak, pak, mana yang bahaya bagi kita sebagai lelaki? Dosa, kekurangan dan kesalahan istri atau dosa dan kesalahan diri sendiri? Jawab. Salah, dua-duanya. Kalau jadi lelaki, dosa diri dipikul dan bisa jadi sebagian dosa istri juga dipikul. Karena ini mah gembira hadirin. Dasar dengki sih. Harusnya sedih lihat suami bakal terjerumus. Ini susah nih pengajian, ngelawan aja. Shh, dengerin lelaki. Kita ini kepala keluarga. Punya kewajiban menjadi suri tauladan, punya kewajiban mendidik, membina keluarga termasuk istri. Kalau istri bikin salah, ada yang dia pikul sendiri, tapi ada juga yang dipikul oleh suaminya karena enggak benar ngedidik istrinya. Itu kalau satu. Ya bisa dibayangkan Pak, itu kalau satu. Lebih dari itu, lebih berat lagi. Makanya enggak usah banyak keinginan Pak. Ingat akhirat, ya Bu ya. Enaknya ibu dibelain. Terus, dengar. Makanya tolong Bu, Pak. Kalau hati ini selalu tertekan, galau, nah itu udah alarm tuh. Alarm ada yang harus taubatin. Suatu saat datang kepada Imam Hasan Al-Basri. Syekh, di kampung kami kemarau panjang. Hujan tidak ada yang turun. Gersang sekali. Adakah amalan yang bisa mendatangkan hujan dari Allah? Berbanyak istighfar. Pulang tamu. Datanglah ke Bu Syekh. Kami kesulitan ekonomi. Rezeki kami dikit. Utang belum lunas. Adakah apa amalan yang bisa menambah rezeki kami? Ada. Berbanyak istighfar. Ah, siap Syekh. Datang lagi tamu. Syekh, kami nikah sudah lama, belum punya anak. Adakah amalan yang bisa mendatangkan pertolongan Allah agar kami punya anak? Berbanyak istighfar. Tapi ada yang bicara, Syekh, kok setiap pertanyaan jawabannya itu? Itu bukan perkataan dariku. Itu adalah perkataan kalimah Allah. Surat Nuh ayat 10 dan 11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwali wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhar. Katakan kepadamu, kata Nabi Nuh kepada umatnya, istighfar pada Rabbmu yang Maha Pengampun. Niscaya Allah akan menurunkan hujan lebat dari langit. Tuh, istighfar mendatangkan hujan. Allah akan membanyakkan hartamu. Allah membanyakkan anak-anakmu. Allah mengadakan kebun-kebun dan sungai-sungai. Rasulullah SAW bersabda, man aksarul istighfar. Barang siapa yang memperbanyak istighfar. Ja'alallahu lahu min kulli hammin farojan wa min kulli doikin makrojan wa rozakohu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang memperbanyak istighfar, Allah akan melapangkan dari kesempitan hatinya, memberi jalan keluar dari persoalan apapun jenisnya, dan Allah mendatangkan rezeki yang tidak diduga-duga. Makanya maaf Bapak Ibu, aneh itu ya. Orang yang banyak dosa, kurang istighfar, aneh. Ini teh tenang-tenang gini teh punya dosa tidak sih? Kelihatannya jernih begini. Coba acungkan tangan yang tidak punya dosa. Yang dosanya sedikit. Tidak ada. Yang sedang-sedang dosanya ada. Acungkan tangan yang merasa banyak dosa. Itu ada yang tidak ngacung, kenapa? Karena saya banyak sekali, ah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak punya dosa. 100 kali, 70 kali istighfar sehari tanpa dosa. Lah kita yang bergelimang dosa berapa kali ini? Berapa kali, ha? Kita jarang. Bahkan istighfar kita pun enggak sadar lagi istighfar. Bahkan tidak jarang salah posisi istighfarnya. Lagi jengkel. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Astagfirullah. Aneh istighfarnya melotot. Istighfar tuh nangis. Astagfirullahaladzim. Kok gitu ya enggak nyunat. Jadi, Bu, Pak, sebaiknya enggak usah cita-cita bahagialah. Kalau jarang tobat, naik mobil, kaca kotor dan makin kotor. Tenang atau gelisah di dalam mobil? Jawab, gelisah? Jalan kelihatan atau tidak? Tidak. Mana yang harus dilakukan? Sibuk cari jalan atau sibuk membersihkan kaca? Kalau kaca sudah bersih, apa yang terasa? Tenang, jalan kelihatan tidak? Yang membagikan durian gratis kelihatan tidak? Nah itu cocok dengan dalil tadi. Jadi, waman aksarul istighfar, man lazimal istighfar. Yang terus astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Makin bersih hati, makin tenang. Makin bersih hati, kelihatan jalan keluar itu, jalan rejeki. Makin bersih hati, makin datang kejutan-kejutan pertolongan Allah. Di masalah kita tuh sebetulnya bukan hanya banyak dosa, tapi masalah yang lebih besar dari dosa adalah tidak istighfar, tidak taubat. Hanya disebut, wa man lam yatub faulaika humuz zalimun. Surat Al-Hujurat ayat 11. Bu, daripada banyak ngobrol, mending banyak istighfar. Pelan-pelan ya, jangan astagfirullahaladzim. Itu bikin jengkel yang dengernya. Suami ngambek, astagfirullahaladzim. Harus ikhlas istighfarnya. 3. Oh, bagi yang belum punya anak, istighfar. Lah gimana, ah? Saya pengen punya anak, tapi saya belum nikah. Ya istighfar lah. Nanti yang mendatangkan jodoh itu istighfar. Istighfar hadirin. Ada santri, Pak, santri di Darut Tauhid, namanya Mas Punto, usia 36 tahun dari Cilacap, matanya tunanetra, kakinya lumpuh. Tinggalnya di masjid sama-sama saya, di lantai 3. Tapi kalau waktu tahajud jam 3, beliau dia orang pertama yang ada di masjid itikaf. Padahal sulit turun pakai tangan, belum wudunya, wah basah kena bajunya ya. Tahun lalu, tahun 2018, umroh. Bisa umroh, padahal gak kelihatan, gak bisa jalan, ada yang ngedorong. Diongkosinnya 2, beliau dan yang mendorongnya. Terakhir kemarin, tanggal 22 Desember, nikah. Ada muslimah, normal, biasa pada umumnya, nikah biasa ya. Padahal Punto ini gak bisa lihat istrinya dan juga kakinya lumpuh. Amalannya banyak istighfar. Ditanya mau gak matanya? Enggak. Saya begini aja. Saya takut mata lihat hati yang apa jadi pada mikir semua. mau tahu saya cerita sebuah rahasia? Enggak. Nah ini penyakit itu kalau udah dengar rahasia tuh pengen tahu aja. Ini saya dinasehatin guru, Pak. Ingat kan tahun 2007 zaman heboh ya? Ingat enggak? Siapa yang heboh, ha? Dari dipuji tiba-tiba dicaci. Kata guru, itu ada ulama. Aa, seorang ulama tidak akan keluar saripati ketauhidannya sebelum diuji seperti kelapa. Satu akan dijatuhkan dari ketinggian. Tidak ada kelapa yang jatuh pelan. Bleduk sampai bawah. Sudah jatuh, bukan dibelai, dijambak. Kok, kelapa kan begitu. Sudah gundul, bukan dikecup, digetok. Tidak ada mukul kelapa pelan. Sudah belah, dicungkil. Sudah dicungkil, disisit sampai mulus. Sudah mulus, diparut. Sudah diparut, aduh saya... Kenapa saya diginiin? Kata guru saya gini, Allah teh sayang ke AA. AAT populer, dikenal orang, disukai sebagian orang, dikagumi. Padahal Allah tahu dosa dan kesalahan AA. Orang mengagumi AA karena enggak tahu bagaimana AA. Nah sekarang Allah mau ngebersihkan. Digimanain kiai? Ya AA itu sebetulnya menuhankan popularitas. Senang dengan populer, menuhankan kekaguman ibu-ibu, menuhankan perusahaan, kekayaan. Sekarang mau diambil, diambilin. Ya benar Pak, acara TV dirubah. Dari ceramah jadi infotainment. Telah menikah di Wabdu lagi Masjid. Oh di mana-mana. Ibu-ibu yang tadinya jadi begini. Yang antri di potret, dirobek potretnya. Sekarang diselotip lagi, udah sadar. Ya kan Bu? Kenapa ngambok sekarang datang? Makanya Ibu jangan suka mikirin suami orang. Suami sendiri aja gak keurus. Nah, saya nanya, Yai gimana menghadapi semua itu? Tahu apa jawaban guru saya? Inti yang dapat meringankan semua air mata tobat. Udah, gak usah mikir apa-apa, tangisi dosa. Semua itu tidak ada yang membahayakan. Mau dicaci, mau difitnah, mau dibully, tidak bahaya. Yang bahaya itu cuma satu, dosa yang tidak ditaubat. Jadi kerjaan saya dari 2007 itu, Bu, terus berusaha fasilitas tobat dimaksimalkan. Kalau tahajud bisa bikin tobat, tahajud. Kalau sedekah bisa bikin tobat, sedekah. Sambil menangisi dosa. Masya Allah. Ada yang pernah ke Darut Tauhid baru-baru ini enggak? Udah lihat tidak sekarang bedanya dengan dulu? Dulu tidak ada sekolah, sekarang sekolah. Dulu tidak punya cabang, sekarang 27 cabangnya. Ini contohnya ini Bu. Dulu tahun 2007 paling besar Darut Tauhid itu 10 miliar setahun. Ini tahun kemarin kita menyalurkan dana 180 miliar rupiah. Satu tahun tuh Bu, masjid di jalur Gaza hampir 1,7 juta orang yang terbang. Tidak kepikir Bu, gak kepikir. Dan rahasianya selain belajar tobat, diajak semua santri juga tobat. Wah amazing. Tolongan kemarin waktu mau beli gereja, ini ada gereja, udah tobat aja. Lunas hadirin. Mudah bagi Allah. Makanya kurang apa yang aslinya kita tuh Bu? Kurang tobat. Daripada mikirin kejelekan suami, mending mikirin kejelekan siapa Bu? Pinter. Ya teori gampang. Tiga. Udah habis belum waktunya nih? Sengaja gak pakai jam ini masjid ada. Dari tadi saya nyari-nyari jam. Nggak ada eh. Mana? Oh ini jam asli. Bisa nih kayu ya. Alhamdulillah. Siapa yang nyebut bawa pulangan? Tenang. Nomor berapa sekarang? Tiga ya. Setiap saat kita ini diselimuti karunia. Tapi karunia Allah ini tidak jadi kebaikan. Kecuali dengan kunci ketiga yaitu Pak, syukur. Orang tuh menderita bukan kurang karunia, tapi syukur. Ini duduk begini nih, ini udah aduh karunia yang tiada bertepi. Ini duduk begini tuh miliaran, lebih mungkin triliunan karunia nih sekarang ini. Bisa duduk tuh karunia Bu, berapa banyak yang tidak bisa duduk. Kedip ini karunia, berapa banyak yang tidak bisa kedip, benar? Ngangguk itu karunia, berarti mikir, ya, berarti pendengaran normal, otot benar, ini karunia. Ketawa itu karunia, berarti tidak delay. Telinga, kan ketawa tuh rumit Bu. Terdengar, oh si A lucu, ini benar nih pendengarannya, kirim ke otak, lucu nih si A, ketawa kamu sekarang. Huh? Pas juru ketawa nih, real time. Jadi langsung pin naik, paru-paru neken udara, pitasnya. Ini otot turun naik. Itu rumit Bu, itu ibu kayak gitu tuh. Coba kalau delay, lucunya sekarang pelan sekali prosesnya tuh. Ini lucu nih. Nanti pas lagi diangkut, ngerti tidak hadirin? Ini luar biasa. Nafas, coba lihat ya. Apa keperluan saya nih, nafas ini? Oksigen, saya perlu nafas apa? Oksigen. Bapak ibu ngeluarin apa? Karbon dioksida. Semua ngadep sini. Aduh, itu nyebrot. Itu kan wuz. Kenapa saya tidak pingsan? Saya punya alat apa? Ini enggak tahu bagaimana ini. Hidung saya ini tetap menghisap oksigen. Tanpa alat. Belinya gimana? Saya ini paling menderita. Karena saudara memberikan racun kepada saya setiap saat. Fabi'ai ala'i rabbikuma tukadziban. Itu saja hidup. Pokoknya mah sibuk mensyukuri nikmat yang ada. Dijamin terasa itu nikmat dan ditambah nikmat yang belum ada. Jadi tidak rumit. Pernah ada seorang raja bicara dengan penasehat. Penasehat, saya stres nih. Ya Pak Paduka, kami juga lihat. Kenapa saya tidak pernah tenang? What's going on? Kerajaan hebat, kekayaan melimpah, istana mewah. Kenapa saya tidak pernah tenang? Tapi itu tuh, dilihat ada tukang kebun. Itu tukang kebun, pekerjaannya hanya tukang kebun. Tapi kelihatan bahagia, tidur di bawah pohon nyenyak, makan ala kadarnya enak. Kenapa saya tidak bisa? Oh Paduka, itu namanya rumusnya 99 dinar, keping emas. Apa maksudmu? Paduka, siapkan 99 keping emas, masukkan ke dalam kotak, hadiahkan. Nah, itu beliau tukang kebun. Tulis di atasnya 100 dinar. Kirim saja. Waduh, ini hadiah dari raja. Pas dibuka emas. Wah emas, kita belum pernah lihat emas. Waduh, gembira, luar biasa. Wah, kita kaya, wah gembira. Hitung-hitung. Tuh, 2, 10, 20, 90, 95, 96, 99. 99? Oh iya ya. Kenapa? Langsung reda semuanya. Ulangi Pak. Ulang itu. Benar 99. Sayang loh Pak. Satu juga itu keping emas. Di mana? Bongkar. Dibongkar kotaknya. Gak ada. Hilang tuh kebahagiaan. Coba cari Pak. Siapa tahu jatuh di jalan. Dicari semalaman. Sampai ke gerbang kerajaan. Balik lagi. Nyari. Besoknya raja ingin tahu. Mana coba yang sudah diberi 99. Pas dilihat lagi teler begini. Loh kok dia jadi gini? Kenapa dikasih 99 keping emas? Kok jadi stres? Melongo, letih. Nah itulah Paduka. Dia lebih sibuk memikirkan yang satu dinar. Daripada mensyukuri yang 99. Sis Paduka seperti itu. Jelas Paduka, Paduki jelas. Kita kayak gitu ya enggak? Tangga beli TV, korden kita yang copot mikirinnya. Tetangga punya tas baru, kita yang punya penyakit baru. Temen naik pangkat, kita yang naik tensi. Aneh ya, kita tuh kebanyakan mikirin yang tidak ada daripada mensyukuri yang ada, betul? Udahlah hadirin, tidak usah ribet hidup mah. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Syukur ala kulli hal. Dalam segala keadaan dipuji, alhamdulillah. Dicaci, alhamdulillah. Punya uang, punya hutang, bayar hadirin, alhamdulillah bayar ya. Sehat, sakit, alhamdulillah. Kenapa sakit alhamdulillah? Oh banyak karunia di balik sakit. ada dosa yang tidak terampuni kecuali lewat sakit. Karena kita kurang istighfar dan Allah ingin kita bersih dari dosa, pasti dikasih kepahitan. Makanya banyak istighfar supaya tidak didatangkan kepahitan. Syukur ya. Monyet, minum. Kambing, minum. Tikus, minum. Apa yang membedakan? Apa yang membedakan adalah kita ini jadi amal. Sunnah minum ada berapa? Satu, tangan kanan. Dua, duduk. Tiga, dilihat dulu misi oli. Melihat minum itu sunnah, melihat gelas itu sunnah. Kemarin saya juga gak dilihat dulu, ternyata belum diisi. Kan malu hadirin. Lihat ini, ada enggak? Nomor 4, Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, tiga tegukan sunnahnya itu. Ya, kalau sudah, alhamdulillah. Jangan nafas di dalam gelas, itu sunnah. Dan jangan mencela minuman dan makanan. Bismillah. Alhamdulillah. Enak hidup tuh ya. Bangun tidur, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaih. Jangan bangun tidur, aduh gak enak badan, kolesterol naik nih, 3L, letih, lesu, lemah. Ini kaki, asam urat naik nih, kacau dasar udah tua. Orang gitu mah gak tahu syukur. Harusnya bangun tidur, alhamdulillah masih hidup. Alhamdulillah telinga masih mendengar. Lihat kamar, alhamdulillah masih bisa melihat. Pegang kasur, saya masih bisa punya kasur. Berapa banyak yang tidak punya kasur. Alhamdulillah nafas gratis, gak pakai oksigen, tabung, benar? Berapa banyak yang nafas tabung, pas bisa duduk, ya Allah saya masih bisa duduk. Berapa banyak yang berbaring terus tidak bisa duduk. Ke toilet, alhamdulillah toiletnya dekat. Berapa banyak yang rumah tidak ada toiletnya atau ke sungai. Saya udah nyobain KKN dulu, menderita hadirin. Tengah malam harus masuk sungai, takut ada buaya, takut ada ular. Giliran udah pagi, malu dilihat orang. Sampai ke toilet, alhamdulillah ada pintunya. Berapa banyak toilet yang gak ada pintu dan stres di dalamnya. Ada kunci, alhamdulillah ada kuncinya. Coba gak ada kuncinya, diganjel pakai ember. Jadi gak fokus. Alhamdulillah. Benar? Masya Allah. Makanya kalau ingin bersyukur, jangan lihat dunia ke atas, tapi lihat dunianya ke bawah. Jangan membanding-banding dengan yang lebih dunianya, tapi dengan yang kurang, supaya kita syukur. Terakhir, yang keempat, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, walanabluwannakum bisyai. Dan pasti akan ditimpakan kepadamu bisyai, sedikit. Jadi kita ini pasti akan kena musibah, tapi musibah itu sedikit dibanding nikmat yang ada. Dan yang sedikit juga, wabasyirish shabirin, berikan kabar gembira bagi orang yang sabar. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang ketika ditimpa musibah, dua kuncinya. Tidak merasa memiliki kecuali ini milik Allah, dan tidak punya tempat kembali kecuali kepada Allah. Itu kunci sabar, Bu. Makin merasa memiliki, makin susah sabar. Tapi belajar dari tukang parkir, banyak mobil tidak pernah sombong. Ganti-ganti mobil tidak takabur. Diambil sampai habis tidak sakit hati. Kenapa? Kenapa? Kenapa tukang parkir bisa sabar begitu? Karena semua hanya titipan. Mau bahagia? Mau bahagia, Bu? Jangan merasa memiliki dari segala yang ada, kecuali semua ini adalah milik Allah. Titipan Allah. Kesuka Allah. Kalau dikasih kita syukuri, kalau diambil kita ridho, kalau ditahan kita sabar, tidak ada ruginya. Tidak akan pernah rugi orang yang sabar. Gimana sih sabar itu? Sabar itu menahan diri. Sabar itu mengendalikan diri. Makanya pasangannya wasta'inu bisabri wasal. Tahan dari keluh kesah, tahan dari curhat ke sembarang orang, tahan dari posting medsos penderitaan, ambil wudu, sholat. Ah, itu dia yang lebih dekat kepada pertolongan Allah. Bu, Pak, jangan suka curhat di medsos ya. Kata penelitian 80% yang baca curhat kita itu tidak peduli. 20% sisanya ya. Nah, dari 20% yang tersisa ini 17% yang baca curhat ibu merasa puas, bahagia lihat ibu menderita. Tinggal sisanya nih 3% enek bacanya, Bu. Jadi 100% gagal total. Udahlah, kalau ada masalah mah ke Allah aja. Ingat surat Yunus 107. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bagaimana? Wa iyamsaskallahu bidurrin fala kasyifalahu illahu. Dan sekiranya Allah menimpakan kemudaratan kepadamu, tidak ada yang bisa menghilangkannya selain Dia, Allah sendiri. Wa yuridka bi khairin fala radda li fadli. Dan jika Allah memberikan kebaikan, tidak ada yang bisa menolak. Makanya maaf ya Bu, Pak. Kalau udah nanti giliran ditimpa ujian, yakinilah ujian ini dari Allah, ujian ini sedikit, ujian ini membawa kebaikan yang banyak, ujian ini pasti ada akhirnya, ujian ini bisa menggugurkan dosa, ujian ini bisa membuka pintu pahala, pokoknya di balik ujian ini akan ada nikmat yang sangat besar. Sabar, sabar. Kalau malam sedang gelap gulita, jangan nunggu pagi. Kalau malam gelap gulita, tahajud, banyak sujud, banyak baca Quran, pagi akan datang pada waktunya. Jelas hadirin? Nah, mudah-mudahan berkah dari Al-Quran ini, hati kita makin bersih dan cirinya adalah ikhlas. Berkah dari Al-Quran ini kita makin bisa menangisi dosa. Berkah dari Al-Quran ini kita syukur, syukur, syukur. Yang aduh ya Allah, semua ini nikmat, nikmat, nikmat. Sampai kemana-mana tuh ya Allah, hanya nikmat darimu. Dan giliran diuji, sing ridho, terima ujian ini dan sabar. Jangan keluh kesah, jangan ngerasulo, terima. Karena ujian ini penggugur dosa, ujian ini peningkat derajat. Tidak ada yang dikecewakan oleh Allah. Orang-orang yang sabar. Wabashiri sobirin alladina idha asobatkum musibah qalu inna lillah wa inna ilaihi raji'un ulaika alaihim salawatu min rabbihim wa rahmah wa ulaika umul muhtadun. Empat inilah yang harus sangat dipelajari dan empat inilah yang harus riadoh, mujahadah. Tiap hari berlatih ikhlas, tiap hari harus bertobat, tiap hari harus banyak syukur, tiap hari harus banyak sabar. Insya Allah akan nikmat dalam hidup ini. Karena masalah itu bukan pada masalahnya, masalah itu pada sikap terhadap masalah. Ingat, orang tidak lulus ujian bukan karena soal. Orang tidak lulus ujian karena salah jawabannya. Iya kan? Jadi kalau ibu menderita bukan karena kelakuan suami, tapi karena salah menyikapi suami. Kalau bapak menderita dalam rumah tangga bukan karena kejelekan kurangan istri, tapi karena salah menyikapi kekurangan dan kejelekannya. Mengerti Pak? Bar. Wanita itu emang. Ini bonus buat bapak-bapak ya. Pak, itu dibuat dari tulang rusuk yang bengkok. Kalau dikerasin patah dia. Kalau dibiarin tetap bengkok. Jadi harus diapain? Wasta'inu bisabri wasolah. Kalau sama istri mah disabarin sholatin. Kan sholat jenazah. Sholat tobat, Pak. Ya, udah nasib kita kayak gini. Gak telat pulang, dicariin. Udah pulang, diomelin. Terima dengan penuh kesabaran. Wanita tuh suka robah-robah. Bu, ibu, kalau ibu dikejar anjing mau bagaimana? Dengerin ya, Pak, lari. Kalau ibu dan anjing lari, cepetan mana? Oh, gitu. Oh, gitu mereka tuh jadi ngomong dulu, baru mikir. Udah mikir, bingung. Terus ketawa sendiri kayak gini nih. Tapi tidak minta maaf gitu. Tuh, mereka masih ketawa, pasti mikirin omongannya sendiri. Bu, ibu. Apakah ibu mau punya suami yang jujur? Mau. Mau ya, Pak. Apakah ibu siap kalau suami ibu mengatakan keinginan yang sejujurnya? Tidak, gitu robah-robah aja terus, Pak. Jadi kita harus siap menerima kenyataan ini, ya, Pak, ya. Sing bijaksana jadi lelaki, Pak. Pak, mau dimasakin apa hari ini? Udah bu, gak usah repot-repot, apa aja yang ada. Ih suami ini gimana sih, istri mau berbakti dipersulit. Salah, ibu kan pengen pahala. Ya, sok atuh bikinin itulah opor ayam spesial. Ayam tuh lagi mahal sekarang, Pak. Salah, ya udah yang gampang aja lah bikin karedok atuh. Karedok, papa kan asam urat, karedok dari kacang. Kalau udah kumat kita semua yang susah loh, Pak. Salah, ya udahlah beli aja di warteg, Bu. Murah, banyak pilihan, ibu gak capek. Oh, berarti masakan ibu gak enak ya. Istighfar. Apalagi ke undangan, Pak, jaga pandangan. Semua orang di undangan dandan. Yang halal cuman istrimu. Jangan sampai ke undangan malah jadi dosa. Banyak jawab, siap, Bu. Gitu. Jangan, ibu kok curiga melu? Gimana gak curiga? Kenyataan membuktikan, kalah kita ngomong, Pak. Siap. Sampai di undangan, apa ibu pakai nyikut-nyikut? Kenapa papa lihat perempuan itu? Yang mana? Leh, pura-pura. Tuh, yang itu. Gak sengaja. Dari tadi lihat-lihat dia terus. Emang dia sama saya cakepan mana? Emang dia sama saya cakepan siapa, Pak? Atuh bu, cakepan ibu, bohong. Dia gak percaya tetap. Nah, dia juga mikir. Ya. Jujur, ya kalau jujur sih jelas cakepan dia. Pilihan satu-satunya adalah datang ke musola, sholat. Ampun ya Allah. Karena kepahitan tuh diundang dosa. Udah dari tadi terlalu panjang. Hah? Gak ada lagi, tulisannya hilang. Wah tuh dia aja udah gak mau nunjukin, demikianlah hadirin sekarang. Luar biasa, emang canggih tempat ini hadirin. Terima kasih Bapak Ibu yang baik, terima kasih Pak Ian dan kawan-kawan ya. Saya senang sekali lihat sini, terutama selain melihat masjid yang indah, juga lihat alam. Karena salah satu tanggung jawab umat Islam adalah rahmatan lil alamin. Jadi ini merawat alam seperti ini, Masya Allah. Pak Ian dan Mr. Ian dan semua nanti datanglah ke Eko Pesantren Darut Tauhid. Ya, kami juga ada pesantren namanya Eko Pesantren, yaitu lingkungan hidup, Masya Allah. Nanti bisa lihat di sana. Karena indahnya Islam salah satunya adalah rahmatan lil alamin. Al-Fatihah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, ya Syahid, ya Qarib, ya Raqib, Tuhan yang Maha Menatap. Wahai yang menyaksikan segala-galanya. Wahai Allah yang maha dekat. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Tolonglah kami ya Allah menjadi hamba yang selalu ingat padamu. Menjadi hamba yang senantiasa bersyukur atas sehalus apapun nikmatmu. Tolonglah kami ya Allah agar bisa menjadi hamba yang mengabdi kepadamu dengan benar. Ya Allah, Allahumma ja'alna minat tawabina wa ja'alna minal mutatahirin. Waj'alna min ibadika sholihin. Ya Allah ampuni sebusuk apapun hidup yang pernah kami jalani. Kelam apapun masa lalu kami. Sehitam apapun aib-aib kami. Ya Allah, Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuha. Wa taubatan qoblal maut. Wa rahmatan indal maut. Wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alayna fi sakaratil maut. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Wa na'udhu bika min su'il khatimah. Jadikan sisa umur ini ya Rabb seluruhnya hanya untukmu. Jadikan umur yang tersisa ini merasakan nikmatnya sujud padamu. Jadikan mata ini selalu akrab dengan ayat-ayatmu. Jadikan lisan ini selalu basah menyebut namamu, asmamu. Jadikan tubuh ini menjadi bukti keindahan agamamu. Ya Allah, Allahumma gfir lana wali walidina warhamhum kama rabbawna sigara. Ampuni segala kezaliman kami kepada ibu bapa kami. Ampuni dan sayangi orang tua kami. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, karuniakan kepada kami rumah tangga pecintamu. Jadikan rumah tangga kami rumah tangga yang dihiasi dengan Al-Qur'anmu. Jadikan pendamping hidup kami pendamping hidup yang menguatkan iman. Karuniakan kepada kami keturunan qurrata a'yun, menyejuk hati kami ya Allah. Jadikan keluarga kami menjadi anutan bagi orang-orang yang bertakwa. Jadikan anak-anak kami anak yang soleh, soleha, hafiz, hafizo, yang ikhlas, istiqomah. Ya Allah, berkahi lingkungan ini, ya Allah. Berkahi siapapun yang membangun dan memakmurkannya. Karuniakan kepada kami sisa umur yang istiqomah di jalanmu. Lindungi kami dari futur iman. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Lindungi kami semua dari niat yang salah ya Allah. Lindungi kami semua dari ilmu yang salah. Lindungi kami dari amal yang salah. Taqabbal minna ya arhamar rahimin. Innaka antas samiul alim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu